ala anna qaidat al-jam' mu'annas, sebagaimana kaidahnya jam' mu'annas, bahwa ta'ul mufrad tuhzaf inda al-jam'. Bahwa ta' mufrad itu dihapuskan ketika dijamakkan. Alas? Wa mithal al-mahmul ala al-jam'. Contoh sekarang yang mahmul ala al-jam'. Tadi sudah contoh yang benar-benar mu'annas salim. Sekarang yang humila. Saya terangkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Al-mahmul al-jam' mu'annas. Intinya, mahumila apa yang dianggap atau apa yang dibawa sebagai jamak mu'annas salim adalah bukan jamak mu'annas salim, tapi dianggap dan hukumnya disamakan. Nanti perbedaan-perbedaannya akan dibahas. Ada yang karena ini dianggap jamak mu'annas salim, ada yang karena itu, ada yang karena bentuknya, ada yang karena ternyata bukan jamak juga ada. Tapi karena bentuknya bentuk jamak mu'annas, maka i'rabnya atau hukum-hukumnya disamakan dengan jamak mu'annas. Kita kalam insyaAllah di darsul qadim bi'idzillahi ta'ala. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.